Haruslah selalu bertamu. Malam Rabu terus merayu. Malam Kamis, darling, I love you. Malam Jumat terima surat yang isinya cinta ditolak. Malam Sabtu tinggallah mimpi. Malam Minggu sendiri lagi. Cinta gila, cinta seminggu. Gugur satu, tumbuh seribu. Malam Selasa lalu bertamu. Malam